Ini adalah pertemuan ke-42 dalam bagian membaca dan memahami kitab Ibnu Qayyim karya Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Imam Abu Zakaria Nawawi wa rahimahullah ta'ala. وكان لمحمده طريقان طويل وقصير فثلث طويلا ورد كسهوله او امن قطرا والا فلا في الاوهام. طيب. ولو كان لمقصده طريقان. Sekarang Imam Nawawi beranjak kepada permasalahan dalam permasalahan jarak di dalam safar, kapan dinamakan safar itu boleh untuk melakukan rukhsah di dalamnya. Di antaranya rukhsah menjamak ataupun mengqathar shalat. Setelah kita sebutkan yaitu berapa dua masalah ataupun empat bulud, empat barid, itu kira-kira berapa kilo sampai berapa kali-kali? Apa? 94,56 kilometer. Kira-kira sejauh itulah sudah boleh kita mengqathar. Baik. Sekarang walau kana limaqsadihi tariqan, kalau ke tempat untuk pergiannya dia, kota tujuan dia ada dua jalan. Tawilun wa qasir. Ada jalan yang panjang, yang jauh, ada jalan yang dekat, jalan pintas. Fasalakat tawil, kemudian yang dipilih jalan yang panjang ini, yang jauh ini, jarak yang jauh. Li gharadin. Namun pilihan dia ini ada tujuan. Tujuannya ini seperti kasuhu latin au amnin, karena lebih gampang. Kalau yang jauh itu lebih gampang, mungkin nggak nanjak ataupun jalannya teraspal dan lain sebagainya. Au amnin ataupun gara-gara lebih aman, karena nggak ada antum di situ, mungkin lebih aman. Baik, qathara, maka dia pun boleh untuk mengqathar shalatnya, karena memilih jalan yang jauh punya tujuan dan tujuannya tujuan yang benar. Baik. Wa illa, kalau memang dia tidak ada tujuan yang seperti tadi disebutkan di dalam syarat, la tarqalahu sahih, tidak ada tujuan yang benar. Pokoknya ambil jalan yang panjang aja lah, enggak ada tujuan yang benar. Ataupun lahu ghar al-qasr faqat, dia punya tujuan cuma untuk qasr. Kenapa kamu pilih jalan itu? Nah, biar bisa qasr. Biar bisa rukhsah di dalam safar, padahal ada jalan yang lebih pendek. Maka bagi orang yang bertujuan memilih jalan panjang untuk ini, tidak ada tujuan yang pertama atau tujuannya untuk mendapatkan rukhsah saja, maka fala fil ahmar, maka dia tidak boleh mengqathar. Di dalam pendapat yang paling kuat di dalam pendapat Imam Syafi'i. Baik. Walau tabi'a al-'abdu al-zawjatu al-zawju malikan bi bisabari wa la ya'rifu maqsadahu fala. Baik. Yang tadi sebelumnya, tadi pagi kita telah membahas masalah orang yang bepergian tanpa tujuan. Orang yang tidak ada tujuan satupun, maka itu tidak boleh apa. Sekarang, walau tabi'al abdu, kalau ada seorang budak hamba sahaya, ataupun az-zawjatu, atau seorang istri, awil jundiyu, ataupun seorang tentara, ataupun pengawal. Malika amrihi fi safar. Kalau mereka bertiga golongan ini dalam safarnya mengikuti malika amrihi, orang yang punya kekuasaan terhadap diri mereka. Kalau abdun, hamba saya, siapa yang punya kekuasaan terhadap diri dia? Sayyid. Kalau zaujatun, suami atau mertua? Sekarang banyak suami-suami takut istri. Suami. Kalau jundi, siapa? Malik, raja, ataupun penguasa, baik penguasa daerah ataupun penguasa negara. Nah, kalau mereka berdua mengikuti, pokoknya mau kemana? Gak tahu, pokoknya saya ikut aja lah. Baik. Malik ke Abdi bin Safar mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang menguasai, yang menguasai mereka. Walanya arifu maksudahu, namun ikut apa, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kemana kamu, kemana istri suami saya pergi lah. Suaminya pergi tanya, kamu bilang. Begitu juga pengawal raja ini tidak dibilang. Baik. Fala apa, maka mereka tidak boleh apa. Kenapa? Seperti yang tadi haim. Baik. Namun dalam syarah disebutkan fala qatra qabla marhalataini la ba'dahuma. Maka yang tidak boleh kasar-kasar mereka sebelum dua marhalah, sebelum jaraknya 90 berapa tadi? 94 kemaskian tidak boleh kasar. Maksudnya apa? Kalau orang yang sudah punya satu tujuan, orang punya satu tujuan, kalau dia begitu keluar dari pintu gerbang kota dia, walaupun baru berjarak 100 meter dari rumah, dia sudah melihat apa? Sudah. Karena lihat tujuan. Kalau sudah tujuan sudah benar-benar tujuannya jaraknya tepat, walaupun dia baru keluar dari rumah dia, keluar dari pintu ataupun benteng kota dia, sudah boleh tepat walaupun 100 meter. Namun orang yang mengikuti tadi ini keluar dari kota ini belum boleh tepat. Kapan mereka boleh tepat? Kalau benar-benar sudah sampai jarak tepat. Ini yang dimaksudkan adalah syarat. Wallahu ta'ala alam, kalau memang al-ha'im yang tadi pagi kita bacakan, anda belum mendapatkan, insyaAllah anda akan lebih cari lagi. Apakah ha'im, orang yang pergi tanpa tujuan juga berlaku untuk yang ini atau tidak? InsyaAllah akan kita lihat lagi. Walau nawaw masa fatal qatri, kalau memang mereka bertiga tadi ini, ketika mengikuti siapa Malika Amrhi ini, orang yang punya kuasa atas mereka, tanya mau tujuannya kemana? Enggak tahu, kan disebutkan. Akhirnya mereka pun kuat. Kalau enggak tahu tujuan, saya niat safar aja lah. Saya niat pergi safar, masa fatul qatr. Saya tanya ke suami, enggak dikasih tahu. Tanya ke tuannya, enggak dikasih tahu tujuannya kemana. Kalau enggak tahu, berarti saya sekarang berniat, pokoknya saya sekarang akan melakukan safar jarak yang jauh, jarak yang boleh untuk merumpah, boleh untuk mengkafar. Baik. Apa yang dilakukan? Kafarul jundiyu dunahuma. Yang berhak melakukan kafar sebelum jarak tempuh 94 km, hanyalah jundi saja, hanyalah tentara saja. Baik. Bukan suami ataupun bukan istri dan bukan bunda hamba sahaya. Jadi bunda dan hamba sahaya tetap boleh mengkafar sebelum sampai ke tempat sampai 94 km tersebut. Baik. Walau qasada safaran tawilan, kalau dia punya tujuan untuk berangkat ke satu tempat yang jaraknya sudah jarak yang jauh, yang disebut safar, yang disebut safar berapa? 94 sekian kilometer. Kita ambil 95 lah untuk teman apa-apa. Baik. 95 km. Pasal kemudian dia berangkat. Niat menuju ke satu tempat yang jaraknya 95 km. Kita misalkan seperti ke Surabaya lah, ya. Kemudian summa nawarju'an sampai ke rumahnya. Mau balik lagi. Mau balik lagi. Inqata'ah. Maksudnya yang sini mau lari, benar-benar dia mau balik. Sudah turun mau balik. Bukan taraddud, bukan ragu-ragu. Inqata'ah, sudah. Hilang, selesai, safarnya tidak dianggap. Kenapa? Jaraknya belum sampai ke tempat safar. Masih Lumajang masih berapa kilo? 54 kilo. Jadi ini seperti ini tidak inqata'a safaruhu karena belum sampai ke tempat yang jaraknya 95 km. Baik. Berarti dia tidak boleh safar lagi. Baik. Kalau memang dia berangkat lagi, sudah niat mau pulang, sudah siap-siap pulang, ternyata ada panggilan lagi, berangkat lagi, fasa faron jadi, sekarang dari 0 km lagi hitungan. Baik. Wala yatarakhasul 'ati bi safarihi. Maka orang yang bermaksiat tujuannya, orang yang safar tujuannya untuk bermaksiat. Ingat kata-kata bi safarihi. Bukan fi safarihi. Bedakan. Kalau bi safarihi berarti dia safar tujuan untuk maksiat. Kalau fi safarihi tujuannya baik, cuma di dalam safarnya dia melakukan maksiat. Tujuan satu daerah mau berzina. Ini namanya fi bi safarihi. Maksiat fi safarihi. Ada orang yang mau ke suatu tempat mau misalnya berdagang, mubah. Cuma dia dalam perjalanan berzina. Ini fi safarihi. Bedakan mereka. Yang tidak boleh melakukan rukhsah adalah orang yang safarnya bertujuan untuk bermaksiat. Seperti apa? Ka'abitin. Memang safarnya dia lari untuk lari dari majikan dan lari dari tuan, seorang budak dari tuan dosa besar. Wanashidatin atau istri yang minggat dari rumah suaminya. Nashidah yang tidak taat kepada suaminya. Baik, ini berarti larinya dia dari rumah, tujuannya ke suatu tempat, itu maksiat. Safarnya adalah maksiat. Baik. Kalau Aisyah mubah, kalau Aisyah mubah, pertama dia niat mubah. Mau kemana? Mau rekreasi. Mubah. Mau berdagang. Mubah. Tsumma ja'alahu ma'siyatan, kemudian ada satu usaha mendengar situ di tempat rekreasi dia ada sesuatu yang maksiat yang menarik hati dia, akhirnya dia punya tujuan di tengah-tengah perjalanan yang sudah dia di tengah-tengah perjalanan sudah boleh kofar, sudah boleh rukhsah. Akhirnya dia berubah niatnya mau melakukan perbuatan maksiat di tempat tujuan dia ini, maka sekarang dia tidak boleh rukhsah lagi. Awalnya ubah, diubah menjadi maksiat tidak boleh rukhsah lagi. Walau ansha'ahu 'afiyan, kalau dia pertama berangkat mau melakukan maksiat. Tsumma taba, kemudian di tengah-tengah perjalanan dia melakukan taubat. Famun si ustafari min hini taubat. Maka dari awal dia taubat untuk menuju ke tempat dianggap safar jadid. Dan harus melakukan jarak yang safar yang mubah untuk melakukan taubat. Kembali seperti jarak semula. Yaitu berapa? 94,9 kilometer. Walau disalah dimusimil nafasan, yasin lahul islam. Walau nah, sekarang masalah ikut imam. Nah, selesai sekarang masalah kapan dia boleh qasar, kapan dia boleh melakukan rukhsah, kapan tidak boleh. Selesai. Sekarang masalah orang safar ikut imam. Walau yatada bi mutim. Kalau seorang yang safar yang dia dibolehkan untuk qasar, akan tapi dalam salatnya dia ikut imamnya orang yang salat secara lengkap. 4 rakaat misalnya salat zuhur 4 rakaat ataupun salat isya 4 rakaat. Sedangkan orang musafir boleh salat 2 rakaat. Kemudian dia mengikuti imam yang dia menyempurnakan salatnya. Walaupun imam ini musafir. Karena musafir nanti disebutkan bahwasanya mengqasar itu cuma sunnah saja, tidak wajib. Beda dengan mazhab. Siapa yang mengatakan wajib? Hanafi. Mengatakan wajib kalau Anda salat 4 rakaat batal salat Anda. Nah, kalau memang ada orang temannya musafir, dia jadi imam dan dia melakukan sholat 4 rakaat, maka orang yang di belakang dia walaupun dia musafir boleh untuk qasar, dia tetap harus lazimahul itmam, wajib juga menyempurnakan sholat seperti sholatnya imam. Baik, wajib. Walau ra'a al-imam musafir wa taqadara al-imam, atam al-mustaqim. Walau ra'a al-imam, sekarang misalkan kalau imam yang di depan dan dia adalah orang musafir, dan dia sholatnya sedang qasar. Dan dia bilang sama orang yang di belakang dia, kita sholat qasar. ada orang di belakang dia pas, imam saya nggak musafir. Ya terserah kalau kamu tidak musafir berarti silakan sholat secara sempurna katakan. Kemudian lagi sholat, imam ternyata keluar darah dari hidungnya. Keluar darah dari hidungnya, dan darah itu kalau memang banyak, batal atau tidak? Batal. Gara-gara ada najis. Bukan gara-gara pembatal, bukan gara-gara ada. Itu masalah hanafi yang gara-gara ada. Baik. Kalau memang misalnya imamnya batal sholat, berarti kemudian dia istah kelapa mutimman. Kemudian dia disuruh maju orang yang tadi dia sholat memang mau sholat sempurna empat rakaat. Maka apa yang terjadi? Atammal muqtadun. Maka orang di belakang dia walaupun dari awal sholatnya berniat kafar, sekarang harus sempurna lagi. Kenapa? Imamnya sempurna. Wakana lau ada imam waqtada bihi. Baik. Sebelumnya yang tadi masih walau ada di muslimin lah kota. Ini walaupun imamnya kita dapat sholat bersama imam, dan imam adalah seorang yang sholat sempurna empat rakaat, walaupun kita dapat cuma tutup tasyahud akhir, maka kita tetap harus itmam. Tidak mesti harus mendapatkan satu rakaat. Walaupun dapat tasyahud akhir bersama imam yang sholat dengan sempurna, dan Anda sedang musafir, Anda wajib untuk sholat. Kita itmam atau qasr? Itmam. Karena imamnya sedang itmam. Baik. Wa kadza law aada al imam waqtada bihi, begitu pun imam. Imam tadi niatnya apa dia? Tawaf. Keluar. Bersihkan darahnya, kemudian masuk lagi. Sekarang jadi imam siapa? Mutim atau qafir? Mutim. Maka imam yang tadi niatnya tawaf, ya, ikut imam yang mutim, dia tetap harus itmam atau qafir? Harus itmam. Walau lantulah imam muktabian fasadat sholatuhu aw sholat imamihi aw bala imam muhdisan asalna. Baik, sekarang walau lajimal itmamu, kalau seorang ini orang yang sholatnya boleh kotor, boleh itmam. Siapa mereka? Mutafir. Okay. Mutafir boleh kotor, boleh kita sebutkan apa tuh? Itmam aja ya, istilahnya ya. Dan jangan sempurna sempurna atau tidak, semuanya sholat sempurna. Kita bukan orang musafir boleh sholat qasar, boleh sholat itmam. Boleh satu rakaat, boleh sholat empat rakaat untuk sholat yang empat rakaat. Baik. Kemudian dia sholat di belakang orang yang wajib untuk itmam dia. Berarti dia sholat di belakang orang yang mukim misalnya. Baik. Orang yang muslim sholat empat rakaat, maka makmum walaupun dia boleh qasar, boleh itmam, harus kalau imam yang itmam, makmum harus itmam walaupun dia boleh qasar. Berarti sekarang kewajiban dia adalah itmam. Baik. Fasada sholatuhu. Ternyata kemudian batal sholat siapa? Sholat makmum. Batal sholat makmum di rakaat keempat. Dia pergi wudu, kemudian dia masuk ke masjid, imam sudah selesai sholat. Berarti sekarang makmum yang tadi harusnya ikut imam secara itmam, sekarang begitu sholat sendiri, apa harus dilakukan? Enggak. Harus itmam. Kenapa? Ini seperti sholat fa'idah. Ingat, yang sudah kita lihat bahwasanya orang yang ketinggalan sholat itmam, dia di dalam keadaan safar dan qasar, harus dilakukan apa? Dia ketinggalan sholat yang dulu di mukim, yang harus itmam, empat rakaat. Kemudian diingat ketika dia sedang safar. Mau diqadha, dua atau empat? Empat, ini juga kasusnya. Tadi wajib dia sholat berapa rakaat? Empat, batal di tengah-tengah sholat keluar, mau sholat, imam sudah selesai. Wajib sholat berapa rakaat sekarang? Empat juga. Atau sholatu imamihi, ataupun sholat imamnya. Sholat imamnya agak gampang lah, karena memang dia sudah niat di belakang empat rakaat, tidak masalah. Dia tetap harus empat rakaat. Yang tadi masalah kalau sholat dia yang batal, itu jadi masalah. Kalau sholat imamnya yang batal, tidak masalah. Dia tetap melanjutkan nanti berapa? Empat rakaat. au bana imamuhu muhditan, atau imamnya ketahuan ada berhadas. Apa yang sudah kita bahas masalah kalau kita ketahuan imam berhadas selesai sholat? Sah sholat kita? Sah. Kalau ketahuan imam hadas di tengah-tengah sholat, ada yang teriak di belakang, oh imam belum mandi junub. Gimana? Kalau di tengah-tengah sholat kita ketahuan imamnya berhadas, apa sebabkan? Faraqa wa bana uristak nafas. Bana. Kita berniat pisah dari imam dan melanjutkan sholat. Tidak usah terus batalkan sholat ulang dari awal. Ya. Nah sekarang, au bana imamuhu muhditan. Ataupun lagi sholat, dia niat sholat itmam bersama imam, sedangkan dia adalah orang yang boleh sholat, kemudian dia sholat di tengah di rakaat yang pertama ketahuan imamnya junub, imamnya belum wudu, akhirnya dia memisahkan diri dari imam, berniat memisahkan dari imam dan melanjutkan sholatnya. Berapa melanjutkan? Empat atau dua? Atamma, harus menyempat. Kenapa? Karena dari awal dia masuk ke dalam sholat sudah lazim bagi dia untuk itmam, maka seterusnya harus itmam. Walaupun batal sholat ini, diwudu kembali, sholat lagi harus itmam. Mungkin ilmu jadi itu. Baik. Walaupun saja bilang bahwa mengucapkan kata-kata muslimat atau menjadi rasa kamu atamna. Nah ini yang sering kita lihat. Saat anak pergi bersafar, mampir di terminal, kemudian masuk masjid ini nggak tahu imamnya safar atau imamnya musafir, tahu bukan? Kalaupun dia musafir, dia itmam atau safar, nggak tahu. Lihat sekarang. Walaupun saja bilang bahwa mengucapkan. Barang siapa yang mengikuti imam yang dianggap dikira seorang musafir. Dan akhirnya dia berniat musafir, niat kafir. Orang yang tadi ikut imam ini niat kafir gara-gara dikiranya orang imam musafir. Fabana muqiman, ternyata dia orang muqim. Kelihatannya orang musafir, tapi ternyata dia muqim. Aw man jahil jahila safaruhu, atau kita enggak tahu ini kira-kira orang musafir atau bukan. Baik. Apa yang harus dilakukan? Atamma. Maka dia menyempurnakan sholatnya. Berarti ini maksudnya kalau Anda masuk ke dalam suatu ikut imam, harus yakin imam ini musafir atau bukan. Harus yakin imam ini musafir agar Anda sholat. Kalau masih dhon, akhirnya Anda niat sholat, tetap harus sempurnakan. Kalau Anda jahil, tidak tahu ragu ini muslim atau musafir, maka yang Anda lakukan adalah tetap niatnya apa? Itmam. Baik, dalam syarat disebutkan wa in bana musafiran aw kafiran. Jadi orang yang tadi enggak tahu ini orang musafir atau bukan. Baik. Akhirnya dia ikuti, tapi dia harus tetap niat itmam walaupun ternyata orang ini musafir. Dan orang ini sedang kosong juga, tetap kita melakukan itmam. Berarti masuk mengikuti imam seseorang yang agar kita boleh kosong, harus yakin dia sedang kosong. Kalau ragu, kalau tidak tahu, seperti ini. Maksudnya, maka kita harus itmam. Walau alimah musafiran wa syakafi niyatin kosong. Baik. Walau alimahu musafiran. Kalau memang dia tahu ini musafir ini. Baik. Wa syakafi safarihi. Efiniatihi. Tadi gone tadi. Sekarang benar-benar yakin ini musafir. Saya yakin musafir benar-benar. Sama saya dari kerumunan. Wasyakka fi niyati. Tapi ini tadi niatnya apa dia ini? Niat qadha atau niat itmam. Maka si makmum boleh berniat qadha. Kenapa? Melihat dari zahir keadaan dia. Orang lahir seperti saya ini pasti dia qadha. Maka dia boleh niat. Kotor. Dalam syarah disebutkan fa in bana annahu mutim atamma. Namun ternyata ketika rakaat kedua kok Allahu Akbar naik rakaat ketiga lagi, maka makmum pun walaupun dia sudah berniat kotor dari awal harus menyempurnakan keempat rakaat. Jadi harus tetap ikut imam. Baik. Walau tazka fiha taqal fi qatar qasartum wa illa aslamtum qasaratin aqwa. Baik. Walau syakka fiha, sama dia sudah tahu imamnya mutakhir. Baik. Yang tadi dia langsung berniat untuk qasar. Lalu berniat untuk qasar. Yang kedua ini sudah ragu, niatnya juga di ta'liq. Tidak di jazm mutlaq. Oh, yang tadi sudah ragu, dia mengatakan saya apa saja karena dia halnya atau keadaannya seputar musafir seperti saya. Yang kedua ini dia menta'liq niatnya. Apa dia katakan dalam hati dia? In qasara kalau dia qasar siapa? Kalau wa illa atmamtu, kalau memang dia apa? Kalau memang dia itmam, maka saya akan itmam. Qasara fil qasar, maka dia boleh mengqasar. Baik. Harus menerjemahkan. Berarti ini berdasarkan ragu niat, tapi dia tetap boleh mengqasar. Baik. Boleh tetap mengqasar kalau memang imamnya itmam. Tapi kalau ternyata imamnya itmam, dia harus juga imam itmam juga. Karena dia berniat itmam tambah itmam itu. Baik. وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّةُ فِي الْإِحْرَامِ. Maka disyaratkan bagi orang yang mau mengqasar sholat, harus ada niat qasar di dalam ihramnya, takbiratul ihram. Berarti tambah berapa lagi niatnya sekarang? Maksud dari niat yang pertama? Baik. Untuk niatul fi'il. Wa niyatu as-shalah. Waniyatu al-fardiyah. Waniyatu, sekarang kalau memang qasar, harus ada niat qasar. Baik. Wattaharruzu an munafiha dawaman. Baik. Wattaharruzu an munafiha. Dan harus kita jauhi yang menafikan atau menghilangkan, membatalkan qasar sholat ini. Dawaman, selama ketika takbiratul ihram ini. Baik, ataupun selama dalam sholatnya. Baik, seperti disebutkan dalam syarah, bidawamil sholat kan niyatil itmam. Jangan sampai setelah kita niat qasar, ternyata kita ada keraguan ini itmam atau tidak ya. Ini munafi, termasuk yang menafikan niat qasar tadi. Kalau ada keraguan berikutnya, kalau kita ini sedang qasar atau sedang itmam. Contohnya apa? Itu bukan berikut ini. Walau ahrama qasiran thumma taraddada fi annahu yaqsuru aw yutimmu aw fi annahu nawa al-qasra aw qala yawmuhu li thalithatin fashakka hal huwa mutimmun am sahin atamma. Nah, ini termasuk yang disebut dalam awalnya wa taharrus an munafiha. Ini contoh munafi yang menafikan niat qasar dia dari awal. Apa itu? Walau ahrama qasiran, kalau memang dia ketika takbiratul ihram berniat untuk qasar. Cuma terot dada di tengah-tengah sholat ragu. Fi annahu yaqsuru aw yutim. Tadi saya niat qasar atau niat itmam ya. Aw fi annahu nawal qasar. Tadi saya kira-kira sempat niat qasar kata dia. Aw qama imamuhu li salisatin. Ataupun imamnya bangun untuk rakaat ketiga. Fasyakka dan dia ragu. Hal huwa mutim aw sahin. Ini imam ini bangun rakaat ketiga ini gara-gara lupa. Di awalnya emang qasar bersama saya, cuma lupa bangun rakaat ketiga, atau memang dia ini mukim. Apa yang dilakukan? Atamma, karena munafi niatul qasar yang tadi semuanya. Walaupun dia sudah berniat qasar, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Baik. Walau qasar qasir lukari syatin amdan bila mudidin lisismani qasar sholatnya. Walau qasar qasir lukari syatin amdan. Kalau orang yang sholat qasar, bangun untuk rakaat ketiga. Amdan, sengaja. Bila mujibin lil itmam, tanpa ada sebab yang mewajibkan dia harus menyempurnakan sholatnya. Mengitmam sholatnya. Berarti, sengaja. Padahal dia orang yang harus qasar karena sudah niat qasar. Beda dengan kasus-kasus yang tadi, dia walaupun sudah niat qasar, bangun ke rakaat ketiga dengan sengaja, tapi gara-gara ada kewajiban harus bangun, yaitu gara-gara ikut imam. Yang tadi semuanya itu gara-gara ada kewajiban ikut imam. Kalau sekarang enggak, kan misalnya dia sholat sendiri, enggak ada kewajiban ikut imam. bangunkah sengaja saya mau tambahkan rakaat ketiga, karena dia sudah niat tawaf tadi. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya, karena dia telah menambah rukun sholat. Dan ini seperti kasusnya orang yang melakukan perbuatan menambah rukun atau beranjak dari rukun-rukun yang lain dengan meninggalkan rukun di dalamnya dengan sengaja. Wa in kana sahwana, kalau lupa, maka kasusnya seperti sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Ada kembali duduk. Wa sajada lahu, kemudian dia sujud, itu sujud apa ini? Sujud sahwi wa sallama. Karena sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i sebelum salam. Nah, kalau memang ternyata dia bangkit, lupa, duduk-duduk, lagi duduk, dia ingin melanjutkan jadi 4 rakaat, karena boleh-boleh saja menurut mazhab Syafi'i, orang yang mutakhir boleh qasar, boleh imam. Fa'in awada hadithimah, sudah terlanjur bangun, lupa, dia harus duduk. Namun dalam duduknya dia ini ingin melanjutkan. Berarti melanjutkan untuk itmam. Ada kembali dulu, tsumman hadha, kemudian dia bangkit mutim. Contohnya seperti contoh apa ini? Kasus apa? Salat mutlak. Orang salat mutlak yang niatnya rakaat yang pasti 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat, namun dia ingin menambahkan rakaat yang lain. Maka boleh kalau memang dia berniat sebelum bangun. Kalau terlanjur bangun gara-gara lupa harus kembali. Kalau terlanjur bangun dengan sengaja, maka batal sholatnya karena dia telah mengingkari niat dia sendiri. Hanya ini saja dapat saya sampaikan. Besok lebih banyak hadis ya. Insyaallah besok subuh tidak ada. Insyaallah malam kita lanjutkan. Wallahu a'lam bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.